Langsung saja kita temui Pak Dibyo. Halo, selamat siang, Bu. Silakan, Pak Dibyo. Ya, menurut kami benar itu omongannya Gus Dur itu 100% saya dukung. Bahkan 80%, 90% lebih baik abstain. Karena kebanyakan partai-partai itu semua maklar politik yang kerjanya untuk menipu masyarakat dengan mengambil uang masyarakat lewat pemilu-pemilu itu. Yang hasilnya akhirnya masyarakat menderita kemahalan-kemahalan. Jadi akhirnya menderita juga karena pemilu-pemilu yang lebih baik calon langsung aja. Lebih baik ditunjuk langsung oleh rakyat Indonesia jauh lebih baik daripada pemilu lewat menghabiskan banyak triliunan uang rupiah gitu. Terima kasih. Ya, Pak Dibyo, terima kasih komentarnya. Kita ke lain telepon lagi. Pak Roy, selamat siang. Selamat siang. Saya setuju 100% dengan Gus Dur, yaitu cendekiawan muslim yang smart, sangat bijaksana dan punya wawasan yang sangat luas. Untuk itu, bagi pemerintah yang ada dan politikus lain harus mencontoh beliau punya pandangan yang demikian tajam, ya, tidak seperti cendekiawan muslim lainnya yang demikian tidak berbobot. Terima kasih. Baik, Pak Roy, terima kasih untuk komentarnya. Pak Johan, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Ya, itu saya juga setuju perbuatan yang itu Pak Gus Dur. Benar, karena itu sangat membantu negara kita ini. Karena apa? Semua ngalahin benar semua. Terima kasih. Baik, Pak Johan, terima kasih komentarnya. Kita dengar komentar Pak Bayu. Halo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Bayu. Silakan. Saya kira untuk sekarang ini Gus Dur udah nggak perlu didengerin lagi. Dia mengakunya cendekiawan, tapi pemikirannya dangkal, nggak ngerti hukum. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Bayu. Pak Edison? Sore, Mbak. Iya, silakan. Ya, memang pemikiran dan ide-ide Gus Dur ini banyak yang terlalu maju. Saya sangat setuju. Tapi ibarat seperti pernah dikatakan oleh salah seorang pakar komunikasi kita, kalau dia masuk ke DPR atau ke partai politik, maka dia akan habis dilumat, dibilas. Tapi apapun, saya sangat menghargai pemikiran Gus Dur dan itu memang benar. Cuman kita hanya ada mungkin ada 10 Gus Dur di antara 230 juta Republik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edison. Telepon terakhir untuk siang ini ya, kita temui Pak Franky. Ya. Ya, silakan. Pendapat saya, Gus Dur sebagai seorang cendekiawan itu tidak diragukan. Akan tetapi ajakan beliau untuk tidak melakukan pemilihan itu menurut saya salah. Dalam artian, kalau yang tidak memilih aja 40, dengan tidak keikutsertaan beliau, itu bisa menyebabkan di atas itu, yang menyebabkan yang terpilih sisa itu kan justru orang-orang yang menurut kita tidak bertanggung jawab. Alangkah bagusnya yang 60% yang memutuskan untuk tidak memilih itu memilih, sehingga kemenangan mutlak ada di tangan kita. Menurut pendapat saya itu. Oke, terima kasih.